الحمد لله الذي كتب على الخلائق الفناء والزوال وكان لكل نازل في هذه الدنيا رحيل وانتقال ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلن قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang mulia, tema khutbah kita hari ini adalah bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Hadirin yang mulia, kematian selayak tamu yang pasti datang kepada setiap makhluk yang bernyawa. Tamu yang tidak pandang bulu, tamu yang pasti datang tanpa diundang, tamu yang akan hadir tanpa harus dipersilahkan. Kematian selayak tamu yang bisa menghilangkan segala macam kenikmatan dan kelezatan, tamu yang bisa menceraiberaikan, tamu yang bisa menjadikan anak menjadi yatim, atau istri menjadi janda, atau suami menjadi duda. Hampir setiap hari kita melihat atau mendengar berita kematian, namun terkadang kita masih lalai, lupa diri, seakan kita tidak pernah akan dihampiri oleh kematian, merasa seakan-akan senantiasa abadi. Mari sejenak kita merenung mengingat kematian melalui untaian nasihat Imam Syafi'i rahimahullahu dalam syairnya. Tazawwad fa inna taqwa fa innaka la tadri idza janna lailun hal ta'ishu ilal fajri. Berbekalah dengan takwa, sesungguhnya engkau tidak mengetahui jika malam telah gelap, apakah engkau tetap hidup hingga fajar. Wa kam min fata amsa wa asbaha dhahikan wa qad nusijat aqfanuhu wa huwa la yadri. Berapa banyak pemuda di sore dan pagi hari ia tertawa, sementara kain kafannya telah ditenun sedang ia tidak menyadari. Wa kam min sigharin yurtaja tulu umrihi wa qad udkhilat ajsaduhum dhulmatal qabri. Berapa banyak bayi yang diharapkan memiliki umur yang panjang, ternyata jasad-jasad mereka telah dimasukkan dalam gelapnya kubur. Wa kam min sahikin mata duna illatin wa kam min saqimin ashahinan minad dahri. Berapa banyak orang yang sehat ia mati tanpa sebab, dan berapa banyak orang-orang yang sakit dapat hidup hingga waktu yang panjang. Wa kam min urushin zayyanuha li zawjiha wa qad qubidat arwahuhum lailatal qadri. Berapa banyak pengantin yang telah dirias untuk pasangan hidupnya, sementara arwah-arwah mereka telah ditetapkan kematiannya pada malam Lailatul Qadar. An-nafsu tabghi 'ala dunya wa qad 'alimat annas salamata fiha tarku ma fiha. jiwa menangisi dunia, sementara ia mengetahui bahwa untuk selamat darinya adalah meninggalkan apa yang ada di dalamnya. Hadirin jamaah Jum'ah yang mulia, melalui bait-bait syairnya, seakan-akan Imam Syafi'i rahimahullahu berkata kepada kita bahwa mati adalah puncak dari perjalanan manusia di dunia ini. Kematian selayak episode terakhir dari episode kehidupan sebelumnya. Apabila ia telah menghampiri, tidak ada satupun yang sanggup mengusirnya. Hadirin yang mulia, maka dari itu, marilah kita senantiasa mawas diri dan tidak menjadi orang-orang yang panjang angan-angan. Karena panjang angan-angan inilah salah satu sebab yang menjadikan orang lalai dari mengingat kematian dan mengingat kehidupan akhirat. Fenomena seperti ini telah Allah ingatkan melalui firman-Nya di dalam surat Al-Baqarah ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tajidanna ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladzina asyraku. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanah wa ma huwa bimuzahzihihi minal adzabi ay yu'ammar wallahu basirun bima ya'malun. Dan sungguh engkau akan mendapati mereka orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam sebuah hadisnya yang artinya, sesuatu yang paling aku khawatirkan menimpa atas kalian ialah dua hal, yaitu panjang angan-angan dan mengikuti hawa nafsu. Sesungguhnya panjang angan-angan itu akan melupakan akhirat, dan mengikuti hawa nafsu itu akan menghalangi dari kebenaran. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Dan masih banyak lagi nas-nas syar'i dan asar-asar para ulama terkait renungan mengingat kematian, yang semuanya membawa satu pesan penting, yaitu agar kita senantiasa mempersiapkan diri sebaik mungkin dalam menghadapi kematian, agar kita tidak lalai darinya, agar tumbuh rasa untuk memperbaiki diri dan bertobat dari segala kesalahan yang pernah dibuat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat, yakni al-maut. Fa innahuma dzakarahu ahadun fi dhaikin minal aishi illa wassa'ahu alaihi wala fi sa'atin illa dayyaqahu alaihi." Rawahu At-Tirmidzi. Perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus segala kelezatan, yaitu kematian. Karena tidaklah seorang mengingatnya saat kehidupannya sempit, kecuali ia akan membuatnya merasa lapang. Dan tidaklah seorang mengingatnya saat kehidupannya lapang, kecuali ia akan menyempitkannya sehingga ia tidak tertipu dengan kehidupan dunia. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Sungguh benar ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kematian adalah pemberhenti dari segala ketamakan dan kerakusan, meluluh lantakkan keangkuhan dan kesombongan, penghancur segala kelezatan, kenikmatan, impian dan harapan. Hadirin yang mulia, sungguh mengingat kematian adalah obat yang paling bermanfaat bagi hati yang kelam, karena ia akan menghalangi seorang dari kemaksiatan, melembutkan dan menyinari hati dari kegelapan, mengusir kesenangan terhadap dunia, dan membuat ringan musibah yang datang menimpa. Imam Ad-Dhahhak rahimahullahu berkata, sebagaimana yang dikutip oleh Imam Al-Qurtubi, beliau mengatakan, "Man aktsara dzikral mauti ukrima bi thalathatin: ta'jilut taubah wa qana'atil qalbi wa nasyatil ibadah. Wa man nasiyal mauta ujila bi thalathin, bi thalathatin: tasfifit taubah wa tarkir ridha bil kafaf wa takasuli fil ibadah. Barang siapa yang mengingat kematian, maka dimuliakan dengan tiga hal: bersegera bertobat, puas hati atau qanaah, dan semangat ibadah. Dan barang siapa yang lupa kematian, diberikan hukuman tiga hal: mengundur taubat, tidak ridho dengan keadaan, dan malas untuk beribadah. Hadirin yang mulia, cukuplah kematian menjadi penasihat terbaik bagi diri kita, agar kita senantiasa mengambil ibroh dan pelajaran dari orang-orang yang telah mendahului kita. Berapa banyak orang yang kita cintai telah kita kebumikan? Berapa banyak keluarga yang kita sayangi kita kafani? Marilah bersama-sama kita menjaga ketaatan kepada Allah dengan melaksanakan semua perintah dan menjauhi segala larangannya. Marilah senantiasa kita jaga diri kita agar tidak terjerumus kepada hawa nafsu yang melalaikan. Marilah bersama-sama kita kerahkan segala daya upaya untuk membekali diri demi kebaikan dunia dan akhirat kita. Dan marilah kita kembali ke haribaan Allah sembari menundukkan diri, menangisi dosa-dosa dan kesalahan diri dengan bertobat kepada Zat yang Maha Penerima Taubat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam meraih husnul khotimah di hilaan terakhir nafas kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala khaira a'malina khawatimaha wa khaira ayyamina yawma nalqaka fihi innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza, astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladhi ja'alal mauta rahatan lil abrari yankiluhum fihi min daril humumi wal aqdar ila daril rahati wal istibshar. Walhamdulillahi alladhi ja'ala dunya darul fana'i wa ja'ala darul akhirata darul liqa' wa tafarrada subhanahu bil baqa'. Faqala ta'ala: kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali wa sahbihi wa man tabi'a hudahu. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أحسن ختامنا، نسألك أن تخفف عنا سكرات الموت. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تجعل لي أحد منا في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا بيننا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا دينا إلا قضيته،